الحمد لله رب العالمين حمدا كثيرا طيبا مباركا فيه مباركا عليه كما يحب ربنا ويرضاه وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلوات ربي وسلامه عليه وعلى آله وأصحابه ومن سار على نهجه واستنى بسنته إلى يوم الدين. Alhamdulillah, kita kembali melanjutkan kajian pembacaan kitab Bulughul Maram, dan kita sampai pada hadis dari Utsman bin Affan yang beliau mencontohkan bagaimana cara wudunya Nabi sallallahu alaihi wasallam. Kita akan ulangi, kemarin sudah kita bacakan namun belum kita berikan rincian dari matan hadis. Anna Utsmana da'a biwadu'in. Utsman pernah meminta untuk dibawakan wadu. Yang disebut wadu artinya adalah air wudu. Dalam bahasa Arab, beda harokat bisa berbeda makna. Kalau dibaca dengan mendomahkan huruf waw, sehingga kita baca dengan wudu, wudu'un, artinya kegiatan wudu. Tapi kalau huruf wawunya di fathah, kita baca dengan wadu'un, artinya air wudunya, medianya. Seperti kata suhur dengan sahur. Kalau kita baca dengan sahur, maknanya adalah makanannya. Tapi kalau kita baca suhur, maknanya adalah kegiatannya. Tohurun artinya alat untuk bersuci. Tuhurun berarti mananya? Kegiatan bersucinya. Baik. Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Tahuru ina'i ahadikum." Alat untuk bersuci bagi wadah yang kalian miliki. Di sini Humran mengatakan Utsman minta dibawakan wadu dengan wawunya di fathah. Berarti maknanya apa? Air yang dipakai untuk wudu. Kemudian apa yang dilakukan oleh Utsman? Faghassala kaffayhi thalatha marrat. Beliau mencuci tangannya sebanyak 3 kali. Yang ini dalam bahasa fikih disebut dengan al-istikaf. Al-istikaf, mencuci al-kaf. Al-kaf itu artinya telapak tangan. Salah sama rotin sebanyak 3 kali. Summa matmadah. Kemudian beliau berkumur. Tamadmud, berkumur, pengertiannya adalah idaratul ma fil fam. Idaratul ma fil fammi. Memutar air di dalam mulut. Air di dalam mulut itu diputar pakai pengaduk atau pakai tenaga dalam? Jawabannya yang kedua. Karena itulah ketika ada orang yang berkumur, dia ambil air, dimasukkan, dilepeh, dimasukkan, dibuang. Ini belum berkumur namanya. Atau dia berkumur tapi pakai tangan, dimasukkan kemudian digosoki pakai tangan terus dibuang, ini juga belum disebut berkumur. Yang disebut berkumur adalah ketika air itu diputar di dalam mulut dengan menggunakan energi mulut. Itulah kegiatan berkumur. Wastan syaqa, lalu beliau melakukan istinsyak. Wastan tharo, dan melakukan istintar. Apa itu istinsyak? Istinsyak maknanya adalah memasukkan air ke dalam hidung. Memasukkan air ke dalam hidung. Dan lawan dari istinsyak adalah istintar. Karena itu setiap orang yang istinsyak pasti istintar, dan semua yang istintar pasti istinsyak. Jika ada orang yang istintar tanpa istinsyak, berarti itu umbelen, ya. Dan istinsyak tadi kita tegaskan bentuknya adalah menyedot air ke dalam hidung. Sehingga kalau ada orang yang wudu kemudian dia celupkan tangannya atau jarinya terus dimasukkan ke dalam hidung. Ini berarti bukan istinsyak, tapi ini mengusap hidung. Dan sering saya jumpai ada orang yang cuman gini saja ya. Airnya ditaruh di hidung. Ini menempelkan air di hidung. Enggak ada wudu yang skemanya kayak gini, Pak. Sehingga ini bukan wudu yang sesuai dengan sunnah. Tapi yang benar disedot. Berarti ada air yang menggenang, kemudian disedot, dimasukkan ke dalam hidung. Dan Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam perintahkan agar ketika istinsyak kita lakukan dengan sungguh-sungguh. Beliau bersabda, "Wa balik fil istinsyak illa antakuna sa'iman." Bersungguh-sungguhlah kamu ketika nyedot ke dalam hidung, nyedot air ke dalam hidung, kecuali jika dalam kondisi puasa. Berarti kalau tidak dalam kondisi puasa, sedot sampai dalam, sehingga mungkin bagi yang belum terbiasa terasa sakit di rongga hidung. Tapi seperti inilah cara wudunya muslim, sehingga muslim itu hidungnya bersih. Muslim hidungnya bersih. Dan ada salah satu keadaan di mana menghirup air ke dalam hidung ini sangat ditekankan. Kalau bisa jangan sampai ditinggalkan dengan jumlah 3 kali. Yaitu ketika bangun tidur di malam hari. Di waktu pagi pada saat kita bangun, Nabi SAW perintahkan agar kita membersihkan hidung sebanyak 3 kali. Lalu beliau menjelaskan alasannya, fa inna syaitana yabitu fi khayshumihi, karena setan itu bermalam di khayshumnya, setan itu bermalam di hidung manusia. Dan usir setan yang bermalam di dalam hidung kita dengan cara dibersihkan. Sedot, buang sebanyak 3 kali ketika waktu pagi pada saat kita bangun tidur. Namanya setan kalau sudah tidur ya mungkin bisa jadi ngompol, mungkin bisa jadi dia buang air di situ, sehingga kita bersihkan bekas-bekasnya dengan cara tadi. Ini tidak mungkin bisa kita ketahui kecuali melalui jalur Nabi, sehingga ketika kita mengimani berita ini, maka kita jalankan konsekuensinya. Bersihkan hidung ketika bangun tidur. Dan menurut jumhur ulama, baik berkumur maupun istinsyak dan istinthar, ini hukumnya anjuran dan tidak wajib dalam wudu. Tapi sebagian ulama berpendapat ini hukumnya wajib. Kalau kita menggunakan prinsip kehati-hatian agar wudu kita 100% sah tanpa ada yang ragu, maka kita sarankan jangan sampai kita tinggalkan berkumur dan menghirup air ke dalam hidung ketika wudu. Tsumma ghassala wajhahu 3 marrat. Kemudian beliau mencuci wajah sebanyak 3 kali. Wajah definisinya adalah ma yatawajjahu bihil insan. Bagian yang dipakai untuk menatap ke orang lain. Kita natap ke orang lain dengan muka kita. Karena itu batasan wajah, kalau dari atas ke bawah, dari atas dimulai dari tempat tumbuhnya rambut normal. Tempat tumbuhnya rambut normal, ke bawahnya sampai dagu, ujung dagu ini ya. Sedangkan bawah dagu ini bukan wajah. Karena ketika kita menghadap orang lain enggak seperti delokan iki. Sehingga ini bukan termasuk wajah. Makanya wanita ketika pakai jilbab bagian bawah dagu ini bukan termasuk wajah, sehingga dia masuk auratun. Karena dia aurat, wajib ditutupi. Karena itulah desain mukna masa silam, bagian dagu ini ada tambahannya, sehingga dia menutupi bawah dagu. Ini desain mukna masa silam. Kalau desain mukna milenial itu beda lagi ya. Karena sekarang orang sudah mulai berani membuka aurat ya, maka muknanya agak ditarik ke belakang. Ini kurang tepat, apalagi dia pakai sholat. Dan kalau sholat kita memahami diantara syaratnya harus menutup aurat, maka perhatikan di bawah dagu. Betul ya, ini di bawah dagu ya. Ini daerah di bawah dagu ini bagi wanita wajib ditutupi. Wajib ditutupi. Maka jilbabnya yang terlalu ke dalam nanti dikasih tambahan kain atau di apa ya, kain jilbabnya ditutupkan sehingga bagian dagu ini tertutupi. Kita melihat foto-foto para pahlawan nasional yang menutupi aurat seperti Kiai Haji, Nyai Hajiah Walidah Dahlan. Sudah haji belum? Nyai Walidah Dahlan ya, istrinya Kiai Haji Ahmad Dahlan. Beliau desain jilbabnya menutupi dagu. Ya mungkin seperti itulah kesadaran seorang ustazah yang menjadi salah satu pahlawan kita, menutupi dagunya, menutupi dagunya ketika di depan orang lain, karena ini bagian dari aurat wanita yang wajib ditutupi. Ini kalau kita perhatian dengan namanya aurat ya. Tapi kalau sudah enggak perhatian dengan namanya aurat, selesai sholat buka jilbab dan seterusnya, enggak usah pikir kayak gini ya. Ini terlalu jauh ya. Pikir saja buka tutup jilbab, pakai jilbab yang syar'i, baru mikir yang seperti itu. Pak Ustaz, kalau saya sholat dagunya terbuka gimana? Lah Anda kalau ke pasar celana pendek. Pertanyaannya terlalu jauh kayak gini. Ya meskipun ini bagian dari syarat sah sholat, tapi ke pasar pakai celana pendek, terbuka lengannya, terbuka rambutnya, ini dosa besar bagi wanita. Dan dia menanggung setiap dosa lelaki yang melihatnya. Konsekuensi ketika seseorang itu sebagai muslimah, berarti dia harus menutupi auratnya. Halo Pak Ustaz, gak ada orang yang tertarik sama saya. Bukan masalah tertarik dan tidak tertarik ya. Kalau Anda juga masih bisa menarik bagi yang mau kan gitu ya. Makanya syariat ini berlaku bagi siapapun dan tidak kita ukur berdasarkan daya tariknya. Tayyib. Kemudian berarti bagian kepala. Mohon maaf jika ada yang lapangannya agak lebar misalnya ya. Itu termasuk wajah atau tidak? Jawabannya bukan wajah. Karena tidak ada orang yang menghadap sambil begini. Ini botakku misalnya. Tidak ada. Itu bukan bagian dari wajah. Sehingga nanti ketika dicuci, bagian itu tidak wajib dicuci. Lalu sampingnya, kalau samping mulai dari ini apa namanya, Pak? Telinga, kemudian ujung depan telinga ini ya. Hah? Sewil. Baru kali ini kita dengar bahasa sewil. Hah? Emang sewil namanya. Kalau ini namanya? Hah? Ini namanya apa? Tempat anting itu namanya apa? Hmm? Godok. Godok. Godok. Ada godok? Godok telinga. Bahasa Jawa ya. Ada banyak anggota tubuh kita yang gak punya nama, menunjukkan keterbatasan bahasa kita. Intinya mulai sebelah depan telinga ini, kanan ke kiri, inilah batas dari wajah untuk kanan dan kiri. Maka telinga bukan termasuk wajah. Sehingga ketika mencuci wajah tidak harus sampai telinga. Ini kelebihan, tapi cukup sampai sini. Tayyib. Nah, batasan wajah ini penting untuk dipahami, mengingat ini terkait masalah keabsahan wudu. Karena itulah Ibnu Qudamah untuk masalah jenggot, beliau membagi menjadi dua. Bagi orang yang jenggotnya padat, sehingga akar jenggotnya enggak kelihatan, kulitnya enggak kelihatan, maka dia tidak diwajibkan untuk membasahi kulit yang tertutupi jenggot. Tapi bagi orang yang jenggotnya jarang-jarang atau jenggotnya tidak lebat, kemudian kelihatan kulitnya, kayak model saya kayak gini ya, maka bagian kulitnya wajib untuk basah, karena ini masih kelihatan kulitnya, sehingga nanti ngambil air kemudian digunakan untuk membasahi bagian jenggot. Tsumma ghassala yadahu al-yumna ila al-mirfaq salasa marratin. Kemudian beliau mencuci tangannya sampai siku, dan siku harus masuk, berarti tepat di atas siku itu batasnya. Definisi tangan itu dari mulai ujung jari tengah sampai ke pergelangan. Definisi tangan ya. Sehingga kalau ada kalimat siapa yang mencuri potong tangan, nah, maka itu potong sampai pergelangan. Jika lebih dari itu maka harus disebutkan. Nah, di sini disebutkan oleh Humron, beliau mencuci tangan sampai ke siku. Maka harus bagian siku ini masuk. Bagian siku masuk. Saya sering sekali melihat ada orang yang wudu karena pakai lengan panjang, lengannya ditarik tapi masih menutupi sikut. Nah, akhirnya dia wudu cuma bagian bawah ini saja. Batal sholatnya. Batal wudunya, batal sholatnya. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam pernah melihat ada sahabat yang ketika mencuci kaki tungkaknya masih basah. Ya, tungkaknya masih basah, tungkaknya masih kering. Beliau melihat sahabat ini mencuci kaki tungkaknya kering. Lalu beliau teriaki dari jauh, "Wailun lil aqabi minan nar." Celakalah tungkak-tungkak yang masih kering karena akan nyemplung neraka. Jadi diingatkan bagian anggota wudu yang harusnya dibasahi tapi tidak kita basahi ketika wudu, sehingga masih ada yang kering, ini tidak hanya menyebabkan wudu kita batal, sholat kita batal, tapi mendapatkan ancaman anggota wudu ini dimasukkan ke dalam neraka. Waliyadzubillah, ini ancaman yang tidak remeh, ancaman yang besar. Karena itu jangan remehkan wudu. Ada juga yang dia ketika nyuci tangan ya sak-sake saja, sikut garing sikutnya, karena dia cuma depannya saja yang diusap, sikutnya garing. Sering sekali seperti itu kan dia. Wallahu alam, ini bagaimana cara mengingatkannya. Kalau saya lihat ya langsung saya tunjukkan saja, mohon maaf pak, sikut garing pak. Ini tolong dibasahi, wudunya batal. Cuman yang jadi masalah kalau kemudian seperti ini tidak semuanya bisa terkontrol. Ya, kita coba sebarkan kepada masyarakat, hati-hati sikut garing, tungkak garing ketika wudu, karena ini bisa menyebabkan batal wudu. Ini dicuci kanan dulu sebanyak 3 kali, kemudian kiri sebanyak 3 kali. Maka mencuci tangan yang benar itu bukan kanan kiri 3 kali, tapi yang benar kanan kanan kanan, kiri kiri kiri, gitu ya. Bukan kanan kiri kanan kiri kanan kiri. Itu kalau tangan mungkin ringan, sikil ini rada angel tuh. Munggah mudun gitu. Makanya yang seperti ini 3 kali itu kanan semuanya baru kiri semuanya. Tayyib. Dan perlu diperhatikan lekukan sikut. Bagi mereka yang berlemak, ketika siku itu lurus maka ini ketutup. Coba diperhatikan, ketutup gak mas? Oh, tidak ya, kurang banyak lemaknya. Kadang yang sampai ngelembreh-ngelembreh itu ya, gini itu sampai nekuk ya. Nah, makanya kita sarankan tekuk. Nah, biar ini terjamin betul-betul basah. Disebutkan dalam hadis riwayat Abu Dawud, kana nabiyyu sallallahu alaihi wasallam adaral ma'a fi mirfaqaihi. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengalirkan air ke siku beliau. Jadi sahabat itu melihat Nabi sallallahu alaihi wasallam ketika wudu, tangannya menyentuh ngambil air kemudian disiramkan terus diputer di siku. Beliau mengalirkan air ke siku beliau, diputar di siku, sehingga si bagian siku ini betul-betul terjamin basah. Kemudian summa masaha bi ra'sihi, lalu beliau mengusap kepala. Summa ghassala rijlaihi, kemudian beliau mencuci kakinya, al-yumna yang kanan, ilal ka'bain sampai ke mata kaki. Kaki itu batasnya sampai ke mata kaki, sampai ke kemiri, bukan sampai ke lutut. Meskipun kalau mau ditambahkan, tak naikkan sedikit, monggo silahkan, menjamin betul-betul basah semuanya. Nah, yang sering menjadi korban adalah tungkang, ya. Cuman depan saja yang diperhatikan, sementara belakangnya garing. Nah, ini bisa batal wudunya. Sehingga tungkak wajib dibasahi. Kemudian kiri juga seperti itu. Tsumma qala, kemudian beliau mengatakan, ra'aitu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, aku melihat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam pernah berwudu seperti ini. Muttafaqun alaih, hadis riwayat Muslim. Tsumma qala, kemudian Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda dalam lafaz Muslim, man tawaddu'a nahwa wudu'i hadha, siapa yang berwudu seperti ini, thumma qama faraka'a raka'ataini, lalu dia melakukan salat dua rakaat, la yuhadditsu fihi ma nafsahu, dengan khusyuk sekali ketika salat, sampai digambarkan dia tidak berbicara dengan dirinya sendiri. Karena orang kalau enggak khusyuk itu dia ngobrol dengan dirinya ketika salat. Piye utangmu wis piro? Bagaimana dia obrolan-obrolan kita dengan diri kita pada saat sholat, ingat kemana-mana ya. Selesai sholat ke eling, baru sholat eling. Gitu Pak ya. Ada penjelasan yang disampaikan oleh sebagian ulama Hanafiyah. Kalau kamu kehilangan sesuatu, maka wudulah dengan sempurna, kerjakan sholat dua rakaat. Ada setan yang akan mengingatkan. Sehingga di antara cara untuk mengingat sesuatu, salah satunya adalah dengan sholat. Bukan berarti bahasanya kita mengundang setan ketika sholat ya. Tapi semangat setan untuk ganggu sholat kita, sampai kita itu diingatkan yang sebelumnya gak ingat. Ratau mikir jemuran misalnya, ketika sholat kepikir. Lah mau ning omah ra dipikir, saiki dipikir. Ora mikir apa begitu. Ketika sholat kepikir. Iku mau wis kok matene durung kompore. Lah tadi waktu di jalan, waktu di rumah, waktu ngobrol sama temennya enggak kepikir. Ketika sholat kepikir. Dan banyak hal yang kita pikirkan ketika sholat, selesai sholat hilang. Itulah keajaiban sholat, ya. Setan mengingatkan kepada kita berbagai hal yang sebelumnya tidak kita ingat. Nah, setan ini namanya khinzib. Setan ini disebut oleh Nabi SAW, dzaka khinzib, itu adalah khinzib yang suka mengganggu orang ketika salat. Kemudian kata Ibnu Syihab, kata Nabi SAW, ya la yuhadditsu fihi ma nafsah, dia konsentrasi ketika salat. Ghufirallahu ma taqaddama min dambih, maka semua dosa-dosanya yang telah lewat akan diampuni. Subhanallah, amal yang sangat ringan. Dia wudu dengan sempurna sebagaimana cara wudu tadi, kemudian sholat dengan khusyuk, dosa-dosanya diampuni oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Namun ini amal yang berat bagi mereka yang belum terbiasa. Karena itu hadirin yang dimuliakan Allah, kita berlatih bagaimana cara sholat khusyuk, yaitu fokus dengan apa yang kita kerjakan. Baca apa, ya dipikir apa yang kita baca. Sehingga kita perlu apa itu? Paham tentang apa yang kita baca ketika sholat. Kita perlu paham apa yang kita baca ketika sholat. Di sini ada jaminan dosa-dosa kita diampuni. Karena itu hadis ini bisa dijadikan sebagai dalil tentang keberadaan sholat taubat. Yang dimaksud sholat taubat itu gimana Pak? Anda ingin dosa Anda diampuni, wudu, kerjakan sholat dua rakaat dengan khusyuk, maka dosanya akan diampuni. Itulah dalil sholat taubat. Sehingga sholat taubat itu tidak harus nunggu nanti malam, atau nunggu ketika waktu duha, atau nunggu ketika waktu tertentu. Silahkan wudhu dengan sempurna, setelah itu kerjakan sholat dua rakaat dengan khusyuk, insya Allah Allah akan ampuni dosanya, dan itulah sholat taubat. Kata Ibnu Syihab yang merupakan perawi hadis, seorang ulama tabi'in perawi hadis, wa kana ulama'una, para guru kami mengatakan, hadzal wudhu asbagu ma yatawaddau bihi ahadun lis-shalah. Cara wudhu seperti ini adalah cara wudhu yang paling sempurna yang dikerjakan oleh seseorang untuk melaksanakan salat. Ulama una, perkataan tabi'in, guru kami, berarti tabi'in senior atau sahabat. Dulu para guru kami, yaitu para tabi'in senior atau para sahabat, mereka mengajarkan cara wudhunya Utsman, inilah cara wudhu yang paling sempurna. Baik, coba kita ringkas ulang. Wudhunya Utsman itu 3 kali 3 kali ya. Kita bisa lihat dari beliau mencuci tangan 3 kali, mencuci kaki 3 kali. Pertama, apa yang dilakukan? Baca bismillah. Yang kedua, mencuci kedua telapak tangan. Kanan dulu atau kiri dulu? Kanan dulu atau kiri dulu? Ya? Kanan atau kiri dulu? Jawabannya bareng ya. Karena kalau kanan dulu berarti gini-gini ya. Berarti tangannya diguyur keran terus seperti ini. Itu kalau kanan dulu. Sehingga untuk mencuci kedua telapak tangan, jawabannya bareng. Kita melakukannya berbarengan sebanyak 3 kali. Ngambil, cuci, ngambil lagi, cuci 3 kali. Gimana? Ya, meskipun dia ganda kanan kiri, tapi enggak mungkin telapak tangan kanan mencuci sendiri. Dia butuh bantuan kiri. Ketika dia diguyur bareng, maka dia dikerjakan secara bersamaan. Kemudian mencuci wajah sebanyak 3 kali. Berkumur, betul ya. Berkumur, menghirup air ke dalam hidung sebanyak 3 kali. Dan ini dilakukan bersamaan. Satu cidukan tangan digunakan untuk berkumur dan menghirup air ke dalam hidung. Satu cidukan tangan digunakan untuk berkumur, menghirup air ke dalam hidung. Diulangi sebanyak 3 kali. Lagi sebanyak 3 kali. Kemudian mencuci wajah sebanyak 3 kali. Lalu mencuci tangan kanan sampai siku sebanyak 3 kali. Dilanjutkan kiri sebanyak 3 kali. Kemudian mengusap kepala. Apa beda mencuci dengan mengusap? Kalau mencuci itu ada air yang mili, ada air yang ngalir. Ada air yang ngalir, berarti dia menggunakan banyak air. Kalau mengusap itu hanya menggunakan air yang nempel di tangan. Ini mengusap. Maka beda mengusap dengan mencuci. Kalau mencuci pakai banyak air, kalau mengusap hanya menggunakan sisa-sisa air yang nempel di tangan. Saya pernah lihat ada orang yang mengusap kepala, dia ngambil air ini. Satu cakupan 2 telapak tangan, piong. Ini keramas namanya. Bukan mengusap kepala. Ini cara wudhu yang tidak sesuai sunnah. Ya dia tidak sedang mandi, wong pakai baju kan. Pakai baju, berwudu di tempat wudu, dia ngambil gini, ya basah semuanya. Ya seperti ini wudu yang tidak syar'i. Yang betul, ambil air, buang, dan sebelum mengusap tutup keran. Pak, tutup keran kan nanti airnya habis pak. Ya enggak, ini netes ini kan yang ada di telapak tangan ini masih tetap basah, bertahan. Setelah itu silahkan digunakan untuk mengusap kepala. Dan perhatikan, karena bentuknya mengusap kepala, yang diusap itu kepala. Batasan kepala dari depan, mulai dari tempat tumbuh rambut normal, ke belakang sampai tengkuk balik lagi. Makanya kalau orang rambutnya panjang, apakah perlu diusap sampai ke bawah? Jawabannya enggak perlu. Yang diusap itu kepala bukan rambut, meskipun yang kena rambutnya. Sehingga ketika rambut panjang enggak perlu diikuti sampai ke bawah. Ibu-ibu misalnya ya, ketika wudu di rumah rambutnya perlu enggak diusap semuanya? Ya tidak perlu. Diusap sampai tengkuk balik lagi. Bolehkah mengusap sebagian kepala? Ada khilaf di antara para ulama dalam masalah ini. Ada yang mengatakan boleh, ada yang mengatakan tidak boleh. Ulama sepakat dari semua mazhab bahwa mengusap seluruh kepala itu yang lebih sesuai sunnah. Ulama sepakat mengusap seluruh kepala lebih sesuai sunnah. Sehingga dalam mazhab Syafi'iyah, Bapak Ibu bisa baca sendiri teksnya di buku-buku Syafi'iyah, mengusap seluruh kepala itu yang lebih sesuai sunnah. Hanya saja, bolehkah mengusap sebagian? Ada yang mengatakan boleh, ada yang mengatakan tidak boleh. Contoh ya, misalnya takmir sepakat motor parkir di bawah basement. Kemudian ada pertanyaan, boleh enggak parkir di sebelah masjid, tidak di basement? Oh, takmir beda pendapat. Ada yang membolehkan, ada yang tidak membolehkan. Maka kita sebagai tamu yang datang, mana yang lebih baik, parkir di basement atau parkir di samping masjid? Ya, parkir di basement. Kenapa? Karena kalau parkir di basement, enggak ada takmir yang memarahi. Tapi kalau parkir di sebelah masjid, ada sebagian takmir yang memarahi. Kalau ketemu sama yang boleh, dibiarkan. Kalau ketemu sama yang enggak boleh, dimarahi. Lebih baik mana? Cari yang aman. Dalam arti begini, kalau kita mengusap kepala sebagian, sebagian ulama membolehkan, tapi kalau ketemu sama ulama yang melarang, kita dimarahi. Maka daripada dimarahi oleh sebagian ulama, usaplah seluruh kepala, gitu ya. Ini yang disebut dengan teori khurujan minal khilaf, keluar dari perselisihan, itu lebih dianjurkan. Karena kalau kita keluar dari perselisihan, enggak ada ulama yang marah. Tapi kalau kita mengusap sebagian, ada sebagian ulama yang marah. Dipahami ya? Tayyib. Karena itulah kita tetap menganjurkan, silakan usap seluruh kepala, meskipun kalau sebagian boleh. Kemudian sebagian itu jika dia memenuhi standar sebagian. Karena itu kalau belum memenuhi standar sebagian, dia belum disebut sebagian. Contoh, masukkan sebagian anggota badanmu ke dalam air. Masukkan sebagian anggota badanmu ke dalam air. Lalu kita masukkan kuku kita. Cuman kuku saja, ujung kuku. Apakah ini sudah disebut memasukkan sebagian anggota badan kita ke dalam air? Heh? Sudah belum? Sudah belum? Sudah? Mungkin secara bahasa sudah, tapi secara uruf belum. Sehingga diangkat. Loh kok kamu garing kabeh? Loh saya tadi sudah memasukkan tapi seujung kuku. Ya pantas garing kabeh. Ya masukkan sebagian itu misalnya celupkan tangannya saja, atau sikunya saja, atau kakinya saja, gitu ya. Contoh yang lain, masukkan sebagian badanmu ke masjid. Kita cuma masukkan satu jari ke dalam lubang. Nah, ini sudah di dalam masjid. Apakah dia sudah disebut masuk masjid? Belum, begitu ya. Sehingga kalau ada orang yang mengusap sebagian kepala, tapi praktiknya cuma ditutul-tutul. Ya, ditutul-tutul. Ini mengusap tidak ini? Mengusap kepala atau nutuli kepala? Hah? Gimana, Pak? Ini praktek nutuli kepala. Mengusap dengan nutul itu sama atau beda? Mengusap itu berarti gimana? Ada gerakan ilsok, namanya gerakan ilsok. Menempelkan telapak tangan di bagian yang diusap. Tempel, gesekkan. Nah itulah mengusap. Sehingga kalau ada orang yang misalnya disentuh oleh orang lain, ya, ditutup. Wah kamu kok mengusap badanku? bukan mengusap, ini nutuli badanmu. Dan nutul dengan ngusap itu beda. Perintahnya wamsahu, usaplah. Wallahu alam, kita mengkritik praktek wudu orang yang nutuli kayak gini. Ini keliru, Pak. Enggak ada perintah nutuli. Kalau sentuhkan tanganmu ke dalam ke kepalamu, nah itu betul menyentuhkan. Tapi ini enggak mengusap, berarti harus ada gerakan mengusap. Letakkan, kemudian tarik. Nah, itulah gerakan mengusap. Dipahami di sini ya? Baik. Sehingga kalau ketemu seperti ini, tolong sebutkan pernyataan ulama yang membolehkan nutul. Kalau ngusap sebagian saya setuju, itu ada yang berpendapat boleh. Tidak hanya Syafi'iyah, termasuk sebagian Hanafiyah juga membolehkan. Tidak masalah. Cuman yang jadi masalah, ada enggak praktek mengusap seperti itu? Ini mengusap enggak, Mas? Ini bukan mengusap, ini nutuli, Mas. Mengusap itu berarti definisi mengusap berarti diletakkan, gesek. Meskipun cuma dikit. Samping kanan boleh, samping kiri boleh, silahkan. Yang penting ada mengusap. Ini mengusap kepala. Makanya Nabi sallallahu alaihi wasallam pernah beliau jambulnya kelihatan, kemudian kena jambulnya lalu dilanjut ke belakang. Tapi ini termasuk mengusap kepala meskipun di atas dari penutup kepala. Dan ini diperbolehkan karena sorban yang beliau gunakan itu tidak mudah untuk dilepas. Tayyib. Dan kita terbuka saja dalam belajar, tidak perlu membawa latar belakang ormas ya. Nah, ini kan karena masjidnya Muhammadiyah, bukan ya. Bukan masalah ormasnya. Kita belajar fikih lintas ormas. Madhab boleh beda. Ormas mau ikut apapun, yang penting tidak sampai ta'asub buta. Dan selanjutnya adalah kita luruskan ibadah yang kita kerjakan. Kalau memang keliru, mari kita sesuaikan dengan perintah yang benar. Tayyib, kita bisa memahami makna mengusap. Dan kita juga bisa membedakan antara mengusap dengan menyentuh. Kalau ada orang yang cuman saya sentuh, dia tidak akan mengatakan tolong diusap. Dia tidak akan mengatakan ini mengusap, ini menyentuh. Menyentuh dengan mengusap sama atau beda? Beda. Wallahu a'lam. Kemudian berikutnya, setelah mengusap kepala, mencuci kaki kanan sampai ke kemiri, sampai ke mata kaki sebanyak 3 kali. Dan bagian mata kaki wajib basah. Kanan dulu baru kiri. Setelah itu membaca doa selesai wudu. Disebutkan dalam hadis riwayat Bukhari, bacaannya asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna muhammadan abduhu wa rasuluh. Sampai di sini riwayat Bukhari. Kemudian ada riwayat yang lain, riwayat Tirmidzi, ada tambahan, Allahumma ja'alni minat tawabina wa ja'alni minal mutatahirin. Yang tambahan ini ada di riwayat Tirmidzi dan statusnya juga sahih, maka boleh dikasih tambahan seperti tadi. Wallahu a'lam. Ini wudu terbaik yang dipraktikkan oleh Utsman dan beliau contohkan dalam rangka untuk mengikuti sunnah Nabi sallallahu alaihi wasallam dalam berwudu. Kemudian hadis ini dalil bahwa ketika berwudu diperbolehkan menggunakan bantuan orang lain. Utsman meminta, "Tolong bawakan air." Maka sah-sah saja itu dilakukan. Ya. Baik dengan cara berbayar maupun gratis. Kita lanjutkan ke hadis berikutnya. Lalu ini ada satu lagi catatan, saya lupa ya. Dilarang wudu melebihi 3 kali. Dilarang wudu melebihi 3 kali. Kalau sekali minimal. Sekali boleh, itu minimal. 3 kali maksimal. Boleh sekali-sekali, boleh 2 kali 2 kali, boleh 3 kali 3 kali. maksimal 3 kali. Lebih dari 3 kali dolim. Ada sebuah hadis dari sahabat Abdullah bin Amr bin As. Beliau menceritakan ja'a arabiyyun ilan nabi sallallahu alaihi wasallam. Ada orang Badui yang datang kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam bertanya kepada beliau tentang bagaimana cara wudu. Fa'arahu salasan salasan. Kemudian Nabi sallallahu alaihi wasallam mengajarkan wudu 3 kali 3 kali. Qala, kemudian setelah selesai beliau mengatakan hadzal wudu'u. Seperti inilah cara wudu yang benar. Faman zada ala hadza faqad asaa wa ta'adda wa dhalama. Siapa yang lebih dari ini, maka dia bertindak melampaui batas, bertindak jahat dan bertindak dolim. Wudu 4 kali 5 kali dolim. Pak, biar semakin sempurna, dolim. Biar nanti anggota wudu yang terbasuh makin lebar, semakin banyak, dolim. Ingat, disebut dolim oleh Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Karena ini melebihi dari batas, dan dolim itu bisa maknanya meletakkan sesuatu tidak pada tempatnya atau melebihi dari batas yang diizinkan. Batasmu sampai di sini, kamu lebih dari itu. Makanya orang yang punya karakter muwaswis, gampang was-was ketika wudu, dolim. Seember gede pak bisa habis hanya untuk sekali wudu. Baleni. Seember besar yang itu cukup untuk mandi 2 orang, ini hanya cukup untuk mandi atau wudu 1 orang. Itu habis. Karena dia punya penyakit was-was, merasa enggak puas, merasa kayaknya belum sah. Baleni, diulangi lagi. Selesai wudu, melangkah 1 langkah, keluar dari tempat wudu, kerasa ngentut, baleni. Padahal dia enggak ngentut. Dan itu bisa terjadi berkali-kali. Kita berlindung kepada Allah Ta'ala dari sifat was-was. Ibnul Mubarak mengatakan, la amunu idza zada fil wudu'i ala salasi ayyasam. Saya merasa orang yang lebih dari 3 kali ketika wudu, saya merasa kayaknya dia berdosa. Kata Ishaq bin Rahuya, la yazidu ala salasi illa rajulun mubtala. Kalau ada orang yang wudu lebih dari 3 kali, maka berarti dia kena penyakit. Dan itu orang yang enggak normal. Ya, maka harus disembuhkan. Wallahu a'lam. Tayyib. Ada waktu kurang lebih 5 menit. Barangkali ada yang mau disampaikan, kami persilahkan. Wassallallahu ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa sallam. Wa akhiru da'wana anilhamdulillahi rabbil alamin. Tentang penutup kepala, mana yang boleh diusap, mana yang tidak, mana yang boleh dilepas, mana yang harus dilepas dan mana yang boleh tetap dipasang ketika wudu. Ini pernah ditanyakan kepada Imam Ahmad bin Hanbal. Boleh enggak orang menggunakan kolan suah? Kolan suah seperti kita ini ya. Buka gampang. Lepas pasang gampang. Ini namanya kolan suah. Kapan boleh atau kapan wajib dilepas, kapan harus tetap boleh tetap terpasang? Kata beliau, ada 3 syarat di mana kolan suah itu atau imamah atau penutup kepala boleh tetap dipertahankan ketika wudu, tidak lepas. Yang pertama dia dibutuhkan untuk tetap dipasang. Yang kedua susah untuk dilepas. Yang ketiga, ta'mimur ra's, dia menutupi seluruh kepala. Sehingga kalau seperti model punya kita, ini masih terbuka ya. Kanan kiri belakang ini masih terbuka, berarti belum ta'mimur ra's. Maka ini tidak boleh tetap dipasang ketika wudu. Maka praktek seperti ini, jambul keluar dikit. kemudian di usap ke belakang. Untuk peci seperti kita, Imam Ahmad melarang, enggak boleh. Jadi ada tiga syarat ya. Susah dilepas, menutupi seluruh kepala. Yang ketiga apa? Yang ketiga, ini dibutuhkan. Nah, sorbannya Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam itu seperti helm. Ini tertutup kepala, kemudian dibelitkan ke bawah sisa kainnya, terus dibelitkan ke leher. Dibelitkan ke leher. Makanya sorban itu kan ada dua di masa silam. Ya. Adik-adik bisa dimohon untuk tenang. Ya, perintah untuk anaknya, pelaksananya orang tuanya. Jadi sorban di masa silam, ada yang sisa kainnya itu dibiarkan menjuntai ke belakang. Ini ciri khas punyanya Yahudi dan ciri khas punyanya orang munafik. Dan mereka berbangga-bangga, makin panjang berarti tanda makin kaya, karena kain zaman dulu itu mahal. Dia ditutupi kepalanya, masih ada sisa kok panjang. Wah, ini ciri khas orang kaya. Nah, kemudian pembedanya dengan kaum muslimin para sahabat, kalau masih ada sisa kain, dibelitkan di leher, sehingga menutupi bagian kepala sampai belakang, dibelitkan ke leher, sampai hanya terlihat mukanya saja. Barangkali Bapak Ibu pernah lihat orang yang di padang pasir itu ya. Nah, itu kelihatan mukanya saja. Nah, terus kadang mukanya ditutupi karena dia berada di daerah yang berdebu. Nah, kalau yang model seperti ini baru tidak boleh, atau baru boleh tetap dipasang ketika wudu. Tapi kalau seperti kita, atau sorban yang cuma digunakan untuk nutupi sebagian kepala dan gampang dilepas, wajib dibuka ketika wudu. Sehingga sorban yang digunakan untuk nutup kepala hanya menutupi sebagian atas saja, harus dibuka ketika wudu. Wallahu a'lam. Waalaikumsalam warahmatullah. Kalau selesai wudu lalu ada yang memberikan informasi, Pak, tungkaknya garing, sikut garing misalnya, kita ulangi dari awal atau cukup basahi sikutnya saja? Di antara syarat wudu itu harus dilakukan secara tertib. Tertib itu artinya apa, Pak? Berurutan. Bahkan ini rukun wudu, harus dilakukan secara tertib. Sehingga kalau ada orang yang wudunya tidak tertib, maka status wudunya batal. Karena itu ketika sikut garing, terus kita tahu ini kok garing, kemudian kita basahi bagian sikut saja, berarti nanti wudu kita enggak tertib. Kaki sudah basah, ini baru membasahi sikut. Jadinya dari bawah naik lagi ke atas. Sehingga urutannya jadi tidak baku, gitu ya. Makanya yang bisa kita lakukan adalah urutkan lagi dari awal, diulangi dari awal. Nah, sekarang pertanyaannya, apakah perlu diulangi dari awal sekali cuci tangan, mencuci wajah dan seterusnya? Ini kembali kepada perbedaan ulama, apakah wudu itu wajib mualah ataukah tidak. Nanti kita akan bahas itu ya. Yang dimaksud mualah adalah berkelanjutan. Yang dimaksud mualah itu berkelanjutan. Contoh, ada orang wudu, cuci tangan, cuci wajah, cuci tangan baru sampai siku, anaknya kepleset. Nah, langsung dia nolong anaknya. Namanya anak ketika ditolong, apakah cukup sekali? Tidak, ya dineng-neng sik, nangis kan dia. Ditukokno es krim, diajak mubeng-mubeng kampung, baru meneng. Hah? Kemudian setelah itu dia balik lagi ke tempat wudu. Ini tadi kan sudah dicuci satu, ya. Apakah boleh dia lanjut langsung kiri? Selanjutnya mengusap kepala terus kaki? Jawabannya wajib diulangi dari awal karena dia tidak berkelanjutan. Wudu bapak kan tadi baru separuh, nah, separuhnya belum. Tapi karena tadi ada kegiatan, ya, maka harus diulangi dari awal. Terputus jadinya. Ini yang dimaksud tidak berkelanjutan, tidak mualah. Tayyib. Nah, ketika terjadi seperti tadi, apakah harus mualah? Yang betul harus mualah, sehingga ulangi dari awal. Nah, silakan. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Saya mau tanyakan masalah untuk ini, silakan. Makna daripada wudu itu, apakah ada makna filosofinya dan tataran kesehatan? Karena kalau kita lihat wudu itu, yang kenapa yang dibahas tidak yang buat membatalkan wudu, contoh misalnya tempat tipis kita kemana? Jadi maknanya wudu itu sendiri kenapa yang dibahas tidak yang tempat kita kotor? Ya. Terima kasih. Kenapa ketika wudu yang dibasuh bukan tempat-tempat yang kotor? Tempat yang kotor dibasuh ketika selesai buang air. Jadi kepentingan tempat yang kotor itu sebatas bersih dari najis. Sedangkan wudu itu tidak membersihkan najis. Ada membersihkan najis, ada membersihkan hadas. Wudu itu membersihkan apa? Hadas, bukan membersihkan najis. Makanya anggota wudu di situ tidak termasuk adalah lubang dubur dan lubang kubul. Kemudian lalu makna filosofinya bagaimana? Saya juga enggak tahu latar belakang filosofi wudu, dan Nabi sallallahu alaihi wasallam juga tidak menjelaskan. Tapi kalau dari sisi makna bahasa bisa kita track dari bahasa Arab, ya. Kalau dari sisi bahasa Arab, wudu'un dari kata wadho'ah yang artinya cerah, yang artinya cerah. Maka wadho'atun nahar artinya cerahnya siang. Dan wudu disebut wudu karena dia mencerahkan bagi pelakunya, sehingga ketika di hari kiamat orang yang berwudu bagian anggota wudu ini akan bersinar. Dan itu menjadi ciri dari umat Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Nah. Setelah wudu bolehkah pakai anduk? Jawabannya boleh, dan Nabi sallallahu alaihi wasallam punya anduk khusus yang beliau gunakan untuk ngelap selesai wudu. Dalam sebuah kajian tentang wudhu, pernah saudara menyampaikan penjelasan bahwa untuk kesempatan kesempatan wudhu itu ketika menciptakan itu harus menyela-nyela jahinya dan ketika menciptakan menyela-nyela jahinya. Betul sekali, ya, tentang hukum menyela-nyela jari ini sangat dianjurkan. Nabi SAW pernah mengatakan asbighil wudhu wa khallil bainal asabi', sempurnakanlah wudu dan selesailah jari-jari kalian. Sehingga ketika mencuci kedua telapak tangan itu tidak cuma seperti ini, tapi juga di sela-sela jari, terutama kaki. Kaki itu tolong disela-selai. Dan selalu biasakan ketika menyela-nyelai atau ketika mencuci kaki, jangan lupa untuk menyela-nyelai jari kaki, karena jari kaki itu cenderung lebih rapat dibandingkan tangan. Tangan bisa kita buka tutup, kaki bisa enggak? Hah? Susah, ya. Mungkin ada yang bisa, ada yang tidak. Dan bahkan kadang ada orang yang kakinya mepet banget, jarang kena air di sela-selanya. Nah, makanya ketika wudu dibersihkan di bagian sela-selanya. Dan membersihkan sela-sela jari ini termasuk bagian dari sunanul fitrah, termasuk ajaran para nabi dari sejak dulu sampai sekarang, termasuk membersihkan barojim. Barojim itu ruas-ruas jari. Nah, kalau orang sudah terlalu kotor baru jimnya itu susah untuk dibersihkan. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Pakai tangan. Pakai keran. Pakai keran. Kemudian pernah saya lihat di YouTube itu juga prakteknya itu kok nyidu air di ambil ini. Ya. Itu air yang tersisa itu kemana? Enggak masalah. Jadi yang dimaksud air mustakmal adalah air dari anggota wudhu kita yang netes kembali ditampung. Misalnya ini kolah ya, apa? Ini kolah, isinya air kita wudhu gini. Dan di beberapa masjid ada yang kayak gitu wudhunya. Jiko banyu nengkene balik nengkono tangannya juga gini. Nah ini air mustakmal. Karena apa yang kita pakai masuk lagi ke situ. Tapi kalau sisa ciduk ini bukan mustakmal. Karena kita nyiduk ini sisa ini air masih bagus. Ini air sisa. Kedua, kalau wanita berpergian atau musafir itu mengusapnya cuma begini atau mungkin juga sedikit gini. Wanita musafir yang wudu di tempat umum. Maka boleh mengusap di atas jilbab sebagaimana yang pernah dilakukan oleh Ummu Salamah. Karena tidak mungkin dilepas dan ini sangat dibutuhkan, maka beliau usap di atas jilbab. Sudah selesai. Pertanyaannya sudah diwakili beliau ya. Wassallallahu ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wasallam wa akhiru da'wana alhamdulillahi rabbil alamin. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.